بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفتنا عزكم الله الحمد لله pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali meneruskan pembahasan dan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala wa ghafarlah. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang masalah at-tabassum wad-dhahik. Tersenyum itu yang diafdalkan dan sunnahkan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dhahik, tertawa diperbolehkan asalkan tidak sampai pada tingkatan qahqahah terbahak-bahak. Sekarang kita masuk pada beberapa bab yang membahas tentang masalah musyawarah. Juga dimasukkan oleh beliau rahimahullahu taala termasuk dalam pembahasan adab. Pada bab yang ke-128 nomor hadis 256. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala bab al-mustasyaru mu'taman. Bab al-mustasyar, pihak yang dimintai musyawarah, mu'taman, itu dipercaya. Seorang yang amin, yang terpercaya dengan masukan-masukan, ide-ide yang dia berikan kepada orang yang meminta musyawarah. Nah, di sini khonamtinal jazakumullah terkait dengan pembahasan masalah musyawarah. Ada yang namanya al-mustasyir, ada yang namanya al-mustasyar, ada yang namanya al-masyurah. Mustasyir, mustasyar, al-masyurah. Kalau al-mustasyir ialah pihak yang meminta musyawarah. Pihak yang meminta musyawarah. Adapun al-mustasyar itu pihak yang dimintai idenya, yang dimintai masukan-masukannya, yang dimintai musyawarahnya. Adapun al-masyurah, al-masyurah itu ialah tindakan musyawarahnya, amalan musyawarahnya. Nah, yang namanya musyawarah ya khanatina azakumullah ialah berkumpulnya beberapa orang untuk membahas suatu permasalahan. Berkumpulnya beberapa orang untuk membahas suatu permasalahan dalam rangka untuk mengeluarkan ide-ide mereka untuk diambil mana di antara ide-ide tersebut yang lebih dekat kepada kebenaran. Paham ya? Itu musyawarah. Itu pada umumnya. Pada umumnya yang namanya musyawarah itu melibatkan beberapa pihak. Sehingga definisinya yang namanya musyawarah ialah berkumpulnya beberapa orang untuk membahas suatu permasalahan. Paham ya? Untuk membahas suatu permasalahan dalam rangka untuk mengeluarkan, mengambil ide-ide mereka dan dipilih mana yang paling mendekati kebenaran. Ini musyawarah. Naam. Barakallahu fiik. Dari sini khonatina azakumullah yang namanya musyawarah itu ialah hasil kesepakatan bersama. Ada mustasyir, ada mustasyar, ada masyurah. Jangan lupa ya, ada pihak yang meminta orang lain bermusyawarah, mustasyir, ada yang namanya mustasyar, pihak yang dimintai ide-idenya, ada yang namanya masyurah. Yang perlu diperhatikan di sini, yang namanya musyawarah, itu bukan pada permasalahan-permasalahan hukum syar'i yang telah jelas hukumnya. Saya ulang lagi, yang namanya musyawarah itu tidak berlaku pada perkara-perkara hukum syar'i yang telah jelas hukumnya. Itu enggak berlaku. Misalkan ada hukum syar'i yang namanya sholat, ialah wajib. Begitu ya. Maka tidak perlu yang namanya adanya musyawarah untuk membahas kewajiban sholat. Tidak perlu. Yang namanya khamr, yang namanya zina, yang namanya pembunuhan, perjudian, hukumnya haram. Maka tidak perlu adanya musyawarah untuk membahas keharaman zina tadi, atau pembunuhan tadi, atau judi tadi, atau khamr tadi. Kenapa tidak perlu? Disebabkan karena hukum-hukum masalah tersebut telah jelas. Sudah ada nasnya, penjelasannya, dalilnya dalam agama ini. Jadi paham ya? Sehingga perkara-perkara yang merupakan hukum syar'i yang telah jelas hukumnya, maka tidak boleh ada musyawarah padanya. Yang ada ialah kalau dalam bentuk perintah dikerjakan, dalam bentuk larangan ditinggalkan, dalam bentuk berita dibenarkan. Selesai urusannya. Sehingga yang namanya musyawarah itu ya ikhwan, terkait dengan permasalahan al-umur al-mubahah. Yang namanya musyawarah itu hanya pada perkara-perkara yang sifatnya mubah. Yang sifatnya mubah. Atau musyawarah itu pada perkara-perkara, kejadian-kejadian yang sifatnya kontemporer biasanya, yang tidak ada nas Al-Quran dan sunnahnya. Dengan bahasa lain, yang namanya musyawarah itu biasanya pada perkara umur ijtihadiyah. Perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah, yang memang tidak ada nas khusus ayatnya atau hadisnya yang menerangkan tentang masalah itu. Maka dimusyawarahkan untuk kemudian diambil mana di antara pendapat-pendapat yang ada yang lebih mendekati kebenaran. Itu musyawarah. Jadi paham ya? Paham ini? Itu musyawarah. Hanya ada pada pembahasan yang mubah. Atau pada pembahasan-pembahasan yang sifatnya ijtihadiyah. Ijtihad yang tidak ada nas dalilnya. Sehingga perlu yang namanya musyawarah untuk kemudian diambil mana yang terbaik dari pendapat-pendapat yang ada yang lebih mendekati kebenaran. Sehingga prinsip musyawarah yang paling tinggal asyakumullah ialah kembali kepada al-haq. Kembali kepada al-haq. Bukan kembali kepada orang, bukan kembali kepada keputusan rakyat atau yang semisalnya. Tapi kembali kepada al-haq. Barakallahu. Nah. Sehingga dari definisi yang ada, beda antara musyawarah, beda pula yang namanya demokrasi. Kata, beda musyawarah, beda demokrasi. Kalau demokrasi itu ialah hukum rakyat dari rakyat untuk rakyat. Gitu ya? Iya apa ya? Terjemahannya, atau bahasa Arabnya, hukum syar'i nafsuhu binafsih. hukum rakyat untuk dirinya kepada dirinya. Itu demokrasi. Sehingga acuannya enggak jelas. Semua pembahasan didemokrasikan. Baik perkara yang sifatnya jelas hukum syar'inya, jelas dalilnya, jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas halalnya, haramnya, masih didemokrasikan. Dan kemudian pegangannya bukan al-haq, tapi rakyat, suara terbanyak. Kalau musyawarah itu merupakan perkara-perkara yang syar'i yang sangat dianjurkan dalam Islam dan merupakan sifatnya kaum mukminin wa amruhum syura bainahum. Ketika Allah mensifati kaum mukminin, Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka kaum mukminin itu musyawarah di antara mereka. Juga Allah tabaraka wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah kepada para sahabatnya. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan-urusan mereka. Musyawarah itu hukum syar'i, merupakan contoh Rasul alaihi salatu wasalam. Demokrasi itu merupakan tindakan yang menyimpang dari sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Bisa dipahamin ya? Bisa dipahamin. Sekarang babnya ya khana fitina asyakumullah ialah al-mustasyaru mu'taman. Al-mustasyaru mu'taman. Ini penggalan sebuah hadis yang panjang. Pihak yang dimintai musyawarah itu mu'taman, dipercaya dengan ide-idenya. Artinya, ketika kamu mengalami suatu masalah, membutuhkan ide orang lain, maka kamu menunjuk seseorang untuk dijadikan sebagai tempat bermusyawarah. Menunjuk seorang A, ini sebagai mustasyar, pihak yang dimintai ide. Maka tatkala engkau meminta pendapatnya dia, orang tersebut yang kamu mintai pendapatnya, itu mu'taman. Seseorang yang dipercaya. Paham ya? Yang dipercaya, yang amin. Maka orang tersebut harus melaksanakan dan menunaikan kepercayaan orang lain kepada dirinya, dan dia harus memberikan ide-ide yang terbaik, yang paling maslahat untuk orang tadi. Ini untuk kamu. Dan kamu fanatina asyakumullah sebagai pihak mustasyir, sebagai pihak yang meminta musyawarah, harus berazam setelah itu. Kamu mengambilnya atau tidak. Tatkala kamu misalkan mengambil ide orang tersebut dikarenakan memang layak untuk disampaikan, layak untuk diterima, maka kamu tidak boleh rujuk dari azam kamu tadi. Saya faham tidak? Misal saya ini punya permasalahan. Menghadapi suatu masalah, suatu problem, sebuah kasus, sebuah kejadian, atau apa saja pokoknya. Yang sifatnya mubah, atau perkara yang perlu ide orang lain. Di sini saya sahib al-masalah. Orang yang punya masalah. Membutuhkan idenya orang lain. Kemudian saya kumpulkan antum semua yang di sini. Antum itu sebagai pihak mustasyar. Paham ya? Mustasyar. Antum itu mustasyarun. Orang-orang yang dimintai idenya. Sementara saya namanya mustasyir. Orang yang meminta ide orang lain. Mudeng ini? Saya dipahami? Baik. Nah kalian sebagai pihak yang mustasyar yang dimintai ide. Kalian itu dikatakan sama Rasul mu'taman. Al-mustasyaru mu'taman. Seseorang yang dipercaya. Siapa yang mempercaya kalian? Saya, mustasyirnya. Saya percaya kepada kalian semuanya, bakal memberikan ide-ide yang paling tepat, ide-ide yang paling bagus untuk saya. Maka tugasnya kalian sebagai pihak mustasyar, memberikan ide yang paling bermaslahat, yang paling terbimbing, yang paling bagus, yang paling mendekati kebenaran untuk saya. Sehingga kalau kamu kemudian tahu ada perkara yang terbaik untuk saya, tidak kamu sampaikan, maka kalian sebagai pihak mustasyar, khain, berkhianat atas kepercayaan saya. Kenapa kamu mengetahui ada perkara yang terbaik untuk saya, tidak kamu kasihkan, justru kamu kasihkan perkara yang paling jelek. Saya paham ya? Sehingga kamu sebagai pihak mustasyar yang diminta idenya, harus menunaikan amanah Anda. Memberikan yang terbaik, memberikan ide yang terbagus untuk orang yang meminta ide Anda tadi. Saya paham ya? Sementara saya sebagai pihak mustasyir yang minta musyawarah itu, bisa jadi mengambil pendapat kalian atau tidak. Saya olah, saya godok kembali. Ketika saya menentukan sebuah keputusan A untuk hal saya tadi, maka saya sebagai pihak mustasyir tidak boleh rujuk dari apa yang telah saya azamkan tadi. Saya harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan dan meneruskan apa yang saya ambil sebagai keputusan tersebut. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kata Allah dalam firman-Nya. Kalau kamu sudah berazam, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengajak musyawarah para sahabatnya terkait dengan perang Uhud. Perang Uhud. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki ide. Kita tidak usah datang ke Uhud. Kita di Madinah saja melakukan strategi bertahan. Bertahan saja kita. Biarkan musuh masuk ke wilayah kita, kita sikat di kota Madinah. Itu kata Rasul. Nah, ternyata para sahabat pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Maka Rasul mengatakan, asyiru wa'aliyya. Coba kamu kasih aku musyawarah. Musyawarah. Akhirnya banyak di antara mereka yang kemudian meminta supaya berangkat ke Uhud. Khususnya para sahabat yang tidak ikut perang Badar ketika itu. Minta, ya Rasulullah, kami dulu tidak ikut perang Badar tahun kemarin. Saya kepingin ikut, kita berangkat ke Uhud supaya kita bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana yang didapatkan oleh teman-teman kami waktu perang Badar. Akhirnya Rasul pun mengambil sebuah keputusan. Tayib, kalau begitu kita berangkat. Ini namanya mengambil sebuah keputusan dari musyawarah tadi. Beliau pandang yang terbaik, kita berangkat. Beliau langsung masuk rumah, mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan alat perangnya, baju perangnya, dan segala macamnya. Ketika beliau sedang bersiap-siap, ternyata para sahabat tadi itu menyesal. Kenapa mengajak Rasul untuk ke Uhud? Mereka menyesal dan mereka memandang yang terbaik adalah diam di kota Madinah, bertahan, menunggu musuh datang. Ketika Rasul keluar dari rumahnya, mereka menyampaikan hal tersebut. Ya Rasulullah, kami menyesal dengan ide kami tadi. Sudahlah, kita bertahan di sini saja. Maka Rasul mengatakan tidak sepantas sebagai seorang Nabi yang telah menggunakan baju perang seperti ini untuk kembali dari keputusan dia. Berangkat. Langsung beliau berangkat. Itu menunjukkan diambil faedah oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bukunya, dalam buku sahihnya, Sahih Bukhari, menunjukkan kalau seseorang itu tatkala sudah mengambil sebuah keputusan dalam musyawarah, menetapkan keputusan A dan dia berazam untuk melaksanakannya, tidak boleh rujuk daripadanya. Berangkat, teruskan bismillah ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanggung segala resiko yang yang didapatkan dari keputusan yang dia ambil tadi. Itu namanya musyawarah. Betul baik. Nah, barakallahu fiik. Dan mungkin juga yang namanya musyawarah ya, ikhwan, antar satu dengan orang lain, dua orang saja. Nah, mungkin lebih tepat dikatakan curhat gitu ya. Curhat ke seseorang atau dengan bahasa lain, ialah istinsah, meminta nasihat dari orang lain. Nah, masih masukkan. Gitu, kamu sudah mantap dengan sebuah keputusan, azam, tawakal ala Allah. Barakallahu fiik. Ini sekilas tentang masalah musyawarah ya, ikhwan. Adapun rinciannya, nomor demokrasi dan semisalnya, antum putar ulang saja kajiannya di manual. Gitu ya. Masih kata ya? Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Adam ibn Abi Iyas. Qala haddathana Syaiban Abu Muawiyah. Qala haddathana Abdul Malik ibn Umair. An Salamah bin Abdul Rahman. Hakikat indahku. Abi Salamah. Nah, itu yang benar. Saya kok curiga pakai Salamah. Kapan? Allah itu. An Abi Salamah. Dikarenakan memang yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Salamah. An Abi Salamah bin Abdul Rahman. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ini semuanya perawi-perawi yang tiqat. Yang terpercaya. Sehingga sahih sanadnya ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Abi al-Haytham. Abu al-Haytham min sahabi. Sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu al-Haytham ibnu Tayyihan namanya. Abu al-Haytham ibnu Tayyihan ibnu Malik al-Ansari al-Ausi. Beliau termasuk sahabatnya Rasul yang menyaksikan perang Badar. Rasul berkata kepada Abu al-Haytham ini, "Hal laka khatib? Apakah engkau memiliki seorang pembantu? Seorang budak?" Qala la. Dia mengatakan, "Tidak punya ya Rasulullah." Qala. Maka Rasul mengatakan, "Fa idza atana sabyun fa'tina." Kalau begitu, kalau datang kepada kami budak, datangilah kami. Ya, tunggu, nanti kalau saya dapat budak, datang kepada saya, kamu tak kasih budak. Fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ra'saini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu kali didatangkan dengan dua kepala. Ini dua orang budak. Laisa ma'ahuma thalith, tidak ada yang ketiga, cuma dua orang saja. Fa'adahu Abu al-Haytham. Maka Abu al-Haytham pun datang kepada Rasul. Dijanjikan sama Rasul sebelumnya, kalau ada budak datang kepada saya, ya datang, dapat budak, kan ya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, "Ikhtar min huma." Nah, kamu pilih dua orang ini yang kamu suka. Nah, suruh milih sama Rasulullah. Enak kan? Ada dua kepala ini, dua orang ini. Pilih. Mana yang kamu suka? Qala, maka Abu al-Haytham mengatakan, "Ya Rasulullah, ikhtarli." Wahai Rasulullah, pilihkan untuk saya. Berarti di sini Abu al-Haytham meminta idenya siapa? Idenya Rasul. Saya kok bingung ya Rasulullah, dua orang ini. Coba Rasulullah saja memilihkan untuk saya. Di sini Rasul sebagai pihak siapa nih? Mustasyar. Yang dimintai idenya, masukan-masukannya. Sementara Abu al-Haytham sebagai mustasyir, orang yang meminta ide. Dalam perkara apa ini? Hukum syar'i yang jelas hukumnya atau perkara mubah? Perkara mubah, milih budak yang paling zen yang mana? Perkara mubah. Yang ini ya terserah, itu ya terserah, tapi kepengin dipilihkan khusus untuk oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, pilihkan untuk saya. Qala Nabi SAW, maka Rasul pun menyatakan SAW, innal mustasyar mu'taman. Sesungguhnya orang yang dimintai ide, dimintai musyawarah itu mu'taman. Dipercaya. Tidak boleh menyembunyikan kemaslahatan-kemaslahatan untuknya. Tidak boleh khianat. Maka Rasul mengatakan, khudh hadza. Kamu ambil yang ini, budak yang ini. Fa inni ra'aituhu yusalli. Ini di antara bentuk kemaslahatan pilihan Rasul yang terbaik. Ambil budak yang ini sebab aku melihat dia salat. Itu namanya memilih sesuatu yang terbaik dari budak dua budak tadi itu. Itu namanya seorang yang muktamad, yang amanah, yang terpercaya ketika dimintai ide. Sehingga dia menyampaikan apa yang terbaik menurut pendapatnya dia, dan menyampaikan alasan dan argumentasi kenapa kok terbaik. Ini aja. Kenapa? Dikarenakan dia sholat. Lalu menambahi lagi, was tausi bihi khaira, dan hendaklah engkau berwasiat dengannya dengan kebaikan. Ini, terimalah wasiatku tentang dia ini, dan supaya engkau memperlakukannya dengan baik. Ini katanya Rasul, ambil yang ini sebab dia sholat, dan terima wasiatku tentang orang ini, perlakukan dia dengan baik. Faqalat imra'atuh, maka berkatalah istrinya Abu al-Haytham, ini Ummu al-Haytham, ma anta bibalighin ma qala fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa an tu'tiqahu. Engkau ya Abu al-Haytham tidak akan mampu untuk menyampaikan sampai kepada apa yang diucapkan oleh Rasul padanya kecuali engkau memerdekakan, membebaskan budak tadi. Ini ucapannya Ummul Haytham. Ketika melihat Rasul mengatakan istausi bihi khaira, Terima wasiatku tentang dia, perlakukan dia dengan baik. Langsung dipahami oleh Ummul Haitham, ini disuruh membebaskan budak tersebut. Maka Ummul Haitham mengatakan, wahai suamiku, engkau tidak akan mampu untuk sampai kepada apa yang diucapkan Rasul tentang budak tadi, kecuali engkau harus memerdekakan budak tersebut. Itu cara terbaik supaya kamu betul-betul melaksanakan sabda Rasul, istausi bihi khaira. Qala, berkata Ummul Haitham, fahuwa atir. Ya sudah, kalau begitu dia merdeka. Langsung itu. Masya Allah. Ada orang mungkin eman-eman ini. Dapat budak. Ya. Susah nyarinya. Disuruh membebaskan. Eman-eman tenang. Manfaatkan dulu kan ya. Manfaatkan dulu baru kemudian setelah itu ya sudah dikasihkan yang lainnya saja. Ini langsung. Fahuwa atir. Bebas dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi atau seorang khalifah, penguasa, pemimpin. Illa walahu bitanatan, melainkan pasti memiliki dua jenis teman dekat. Biqanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Yang jenis pertama, biqanah, teman dekat yang memerintahkan dirinya untuk beramal kebaikan dan melarang dia dari kemungkaran. Ini namanya biqanatun shalihah, teman dekat yang baik. Pembisik-pembisik yang bagus, itu bahasa sekarang mungkin. Paham? Yang kedua, wa biqanatun la ta'luhu khabala. Dan teman yang kedua, teman dekat yang kedua yang tidak pernah kurang merusak dia. La ta'lu ay la taksuruhu. Khabala ay fasada. Bitanah, teman-teman dekat yang selalu membuat kerusakan untuk dirinya. Ini bitanah hanya bitanah sayyi'ah. Teman-teman dekat yang jelek. Wa may yuqa biqanata su' faqad wuqi. Maka barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari teman-teman yang jelek, maka sungguh dia telah dijaga dari kerusakan-kerusakan yang ada. Intah. Hadis ini sahih juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Abu Dawud Ibnu Majah dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih, juga datang dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini sahih. Yang panjang ini khonamtin azakumullah yang diinginkan di sini oleh Imam Bukhari terkait dengan babnya al-mustasyaru mu'taman. Persis satunya Rasul. Innal mustasyara mu'taman. Dan sudah saya terangkan makna lafaz hadis ini al-mustasyaru mu'taman. Ini termasuk adab. Ini termasuk haknya saudara-saudara muslimin. Sehingga kalau kamu dimintai nasihat, dimintai ide, dimintai masukan, dimintai musyawarah, kamu itu berarti diminta untuk amanah. Diminta untuk menjadi orang yang terpercaya. Dan diminta untuk memberikan ide-ide yang terbaik, yang paling maslahat, yang paling bagus untuk teman kamu tadi. Kalau kamu berikan yang terbaik, berarti kamu betul-betul memiliki adab yang bagus kepada orang lain. Tapi sebaliknya, kalau kamu khianat, kamu berikan yang terjelek justru, atau kamu berikan kepada dia hal-hal yang merusakkan dia, membinasakan dia, berarti kamu khain, pengkhianat, dan menunjukkan adabnya kamu itu kurang bagus. Moralnya kamu itu perlu diperbaiki lagi. Ini terkait kaitan masalah musyawarah dengan masalah adab. Dan di sini Rasulullah SAW, ikhwan, walaupun menggunakan bahasa khabar, bahasa berita, al-mustasyaru mu'taman, tapi sunya mengandung makna perintah. Mengandung makna perintah. Itu namanya khabar di makna insya. Lafadznya itu berita, tapi mengandung makna perintah. Al-mustasyaru mu'taman, orang yang dimintai ide itu dipercaya. Artinya wajib bagi orang yang dimintai idenya, masukannya untuk amanah. Tidak boleh khianat. Itu adabnya seorang muslim. Lihat contohnya Rasul di sini, betul-betul beliau memberikan yang terbaik untuk Abul Haitham terkait dengan budaknya tadi. Ambil yang ini, dikarenakan dia orang yang sholat, kemudian istausi bihi khairan. Bahasa langsungnya, merdekakan dia. Ya khalas, al-mustasyir, orang yang meminta ide tadi itu, ketika melihat itu yang terbaik, langsung dikerjakan, berazam. Fa'idha azamta, fatawakkal Allah, tawakkal kepada Allah, sudah seperti itu. Tak ambil yang itu, dan saya bebaskan dia, selesai. Barakallahu fikum. Ini juga ada. Nah, juga di sini, khonantina azakumullah, ada beberapa fawaid yang lainnya yang bisa kita ambil. Di antaranya, khonantina azakumullah, kemurahan hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat pemurah, sangat dermawan. Memperhatikan keadaan para sahabatnya, keadaan kaum muslimin, bahkan sering dan senang memberikan hadiah. Lihat Abu Laitham, bagaimana kondisinya, tanya, kamu punya pembantu enggak? Tak punya ya Rasulullah, jangan khawatir. Nanti kalau datang pembantu, budak datang kepada saya, tak kasih. Masya Allah, pemurah. Itu seharusnya seorang pemimpin. Beliau sebagai seorang pemimpin ketika itu. Seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang amir, seorang khalifah. Demikian, perhatian betul dengan kondisi masyarakatnya, dengan kondisi kaum muslimin secara umum. Mana yang kurang, kasih. Mana yang perlu, bantu. Demikian seterusnya. Nah, ini profil contoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian sangat dengan keadaan para sahabatnya, menunjukkan kemurahan hatinya dan menunjukkan kedermawanan beliau kepada para sahabatnya. Nah, juga menunjukkan yang kami tanya azzaikumullah al-wafa bil wa'd, anjuran untuk menepati janji. Ini contohnya Rasul ketika beliau mengatakan kepada Abu Haitham, kalau datang kepada kami budak, datang kamu sama kami. Begitu datang kepada Rasul dua orang budak, Abu Haitham datang, dikasih sama Rasul. Ambil yang itu. Kamu pilih yang kamu suka. Nanti ini akan Rasul ini, khonamtina azakumullah, menunjukkan beliau itu sangat menepati janji. Enggak menjela-menjeli. Itu sifatnya kaum mukminin. Idza wa'ada, apa ya kawan? Idza wa'ada, maksud akhlak. Ya tidak. Kalau dia berjanji, dia tunaikan. Sifatnya seorang mukmin. Naam. Juga menunjukkan yang khonamtina azakumullah, bolehnya seseorang itu untuk menagih janji. Dan itu bukan termasuk tasawul. Atau tasawul ya. Ngemis. Bukan termasuk ngemis. Tindakannya Abu Haitham di sini, ketika mendengarkan khabar, mendengarkan berita, Ar-Rasul SAW memiliki dua orang budak, dan datang kepada Rasul, itu bukan ngemis. Tetapi ialah untuk memenuhi permintaan Rasul, menagih janjinya Rasul SAW. Mana masalah? Sehingga harus dibedakan antara tasawul dengan menagih janji. Kalau tasawul itu ngemis, minta-minta, jaluk-jaluk, DP-DP, tamam, itu tidak dianjurkan dalam agama ini, sebab kita diminta untuk menjaga iffah, kehormatan diri kita masing-masing. Adapun kalau ada orang yang janji, ya kita tepati. Ya fulan, nanti sore kamu ke rumah saya. Hah? Itu ada sesuatu untuk antum. Datang aja sore itu ke rumahnya dia. Jangan ada yang ngomong, kamu rakus banget sih. Ada apa dengan pembahasan rakus? Saya gak minta-minta, saya gak DP-DP, saya gak mengemis. Dia nyuruh saya datang ke rumahnya, ya sudah. Datang aja ke rumahnya dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sebagai seorang mukmin, nah kemudian, sudah ada apa itu ke sini? Nah, itu bukan seorang mukmin, ada seorang yang dikhawatirkan terjangkit penyakit nifaq. Kamu sudah janji, sudah harus kamu tepati. Datang ahlan wa sahlan, kobok masuk ke rumah. Begitu. Nah, kamu harus tahu diri dong, jangan membuat orang-orang tadi itu jadi keki begitu. Katanya ada sesuatu itu saja. Mana sesuatunya ini? Gak muncul-muncul sesuatunya ini. Kamu sebagai orang yang janji, jangan membuat dia malu. Apa yang kamu inginkan, beri dia. Nah, katakan aja apa yang kamu inginkan, kamu ingin masih sesuatu. Katakan sama dia. Ini loh yang saya maksud. Ini tadi ada oleh-oleh. Ini untuk antum. Silakan. Apa itu? Empe-empe paling tak. Masya Allah kan? Kalau saya urusannya. Sehingga yang janji menepati, yang diberi janji, boleh bagi dia untuk menagih janji. Barakallahu fikum. Juga di sini, khonamtina azakumullah, menunjukkan keutamaannya Ummul Haitham. Ini hadis menunjukkan keutamaannya Ummul Haitham. Pernyataan Ummul Haitham yang disebutkan dalam riwayat ini, ketika mengomentari sabdanya Rasul, istausi bi khaira. Apa kata Ummul Haitham? Ma anta bibalighin ma qala bihi an-nabi illa an tu'tiqa. Wahai Abu Haitham, engkau tidak akan mampu bisa mencapai apa yang diinginkan sama Rasul kecuali engkau harus membebaskan budak tersebut. Itu dipuji oleh Rasulullah. Dan dalam keterangan Rasul ini, ketika menyebutkan tidak ada seorang nabi pun melainkan Allah berikan kepada dia dua jenis teman, ada teman baik, ada teman yang jelek, Ummul Haitham termasuk yang pertama. Termasuk fitanah salihah, termasuk teman dekat yang baik. Buktinya apa? Ta'muru zaujahu atau zaujaha bil ma'ruf. Dia memerintahkan suaminya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Itu keutamaan namanya. Dipuji langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namun menggunakan bahasa lebih umum supaya hukum syar'inya itu tidak khusus untuk Ummul Haitham. Berlaku untuk semua laki-laki, semua wanita yang termasuk bitanatun salihah, teman-teman dekat yang baik. Bagaimana ciri-cirinya? Dikatakan ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Teman-teman yang baik itu ialah teman-teman yang biasa memerintahkan teman yang lain untuk berbuat kebaikan dan melarang dia dari kemungkaran-kemungkaran. Contohnya, ya kayak tindakan Ummul Haitham ini. Langsung memerintahkan Ummul Haitham, bahasa lain, langsung bebaskan budak ini. Itu namanya amar, amar ma'ruf. Sebab sangat besar keutamaan seseorang yang membebaskan budak dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini khonamtina azakumullah, ada semacam anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita itu pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman. Ada fitanah salihah, ada fitanah sayyi'ah. Dan itu membahayakan kita kalau enggak dipilih. Kalau fitanah salihah itu sangat memperbaiki keadaan kita, selalu memerintahkan dengan kebaikan, melarang dari kemungkaran, sementara fitnah sayyi'ah merusak kita, terus berupaya untuk merusakkan kamu, merusak akidahmu, imanmu, tauhidmu, akhlakmu, moralmu. Dan sangat berbahaya. Maka beliau mengatakan di akhir riwayat ini, wa may yuqa fitnat as-su' faqad wuqi. Barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari teman-teman yang jelek, maka sungguh telah dijaga dari kerusakan-kerusakan yang ada. Sehingga harus betul sangat selektif milih teman itu. Tidak asal pilih teman. Tidak asal pilih bitana. Harus betul-betul kamu cari dari sekian banyak orang yang ada. Dari sekian banyak sahib-sahib yang ada. Kamu cari bitana salihah. Dan itu nama jelas dalam hadisnya Rasul SAW yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ardhah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan teman yang jelek dengan teman yang baik dengan masal yang sangat indah. Dan tahu semua insyaallah, teman yang baik diumpamakan seperti penjual minyak wangi, misik. Teman yang jelek diumpamakan seperti peniup si panas atau api, peniup api. Ya, jelas kalau kamu berteman dengan teman yang baik, sebagaimana engkau dekat-dekat dengan penjual minyak wangi misik. Paling tidak ya kamu mencium aroma yang indah, yang seger itu. Aroma wangi dari penjual minyak wangi misik. Atau mungkin kamu akan diciprati sama dia. Ya Allah, minyak wangi. Dites. Masakan Masya Allah wanginya. Atau kamu beli dari dirinya. Kalau kamu dekat-dekat dengan orang-orang yang meniup-niup apa namanya api, meniup besi panas dan semisalnya itu, paling tidak kamu cium baunya yang sengak itu, yang tidak enak itu, kotor juga keadaan dia, kotor juga bajunya dia, yang tidak nyaman begitu. Atau bisa jadi bajumu akan terbakar dengan tiupan-tiupan apinya tadi. Begitu pula teman yang jelek dengan teman yang baik. Sangat-sangat menentukan akhlakmu, menentukan akidahmu, menentukan keimanan kamu. Ya macam-macam. Kalau teman kamu saleh, insyaallah akan semakin bagus akhlakmu, bagus muamalahmu, bagus ibadahmu, bagus akidahmu. Tapi kalau teman kamu jelek, maka rusak itu semuanya dengan rusaknya teman-teman jeleknya kamu tadi. Barakallahu fiik. Ala kulli halin hamdina azakumullah. Yang diinginkan di sini adalah al-mustasyaru mu'taman. Barakallahu. Teruskan. Jam berapa tadi? Teruskan apa tadi? Jam berapa tadi? Masih lama kan? Masih lama? Setengah jam lagi? Hah? Masih lama. Tayyib. Satu lagi. Qala rahimahullahu ta'ala babul masyura. Bab musyawarah. Yani tentang masalah anjuran dan keutamaannya musyawarah. Disebutkan tadi, di antara keutamanya adalah yang namanya musyawarah, itu merupakan sifatnya kaum mukminin. Wa amruhum syura bainahum. Ini disebutkan dalam surat Asy-Syura. Urusan mereka itu musyawarah di antara mereka. Yang kedua adalah itu merupakan perintah Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam surah Al-Imran, Allah mengatakan, wasyawirhum fil amr. Dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan-urusan mereka. Juga yang namanya musyawarah itu merupakan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala wa ardhah. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan akthara musyawaratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam banyak kasus beliau sering sekali mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Pada waktu perang Badar musyawarah, pada waktu perang Uhud musyawarah, pada waktu perang Khandaq musyawarah, dalam banyak hal bermusyawarah. Dan tujuan Rasul mengajak musyawarah para sahabatnya itu banyak tujuannya, ikhwan. Tujuan beliau mengajak musyawarah yang pertama ialah taklif, untuk melembutkan hati-hati para sahabatnya. Tujuannya kedua ialah dalam rangka untuk mencari pendapat-pendapat mereka yang lebih mendekati kebenaran. Barakallah. Baik, ini sedikit tentang masalah keutamanya al-musyawarah. Qala haddatsana Shadaqah ibn Fadl. Qala akhbarana ibn Uyainah Sufyan ibn Uyainah. An Umar ibn Habib an Amr ibn Dinar qala. Dari Amr ibn Dinar dia berkata, dia salah seorang tabi. Dia mengatakan, qara ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa syawirhum fi ba'dil amr. Wa syawirhum fi ba'dil amr. Ibn Abbas membaca ayat ini dengan penambahan fi ba'dil amr. Wa syawirhum fi ba'dil amr. Ya, bukan dalam Al-Quran bagaimana ya, Pak? Wa syawirhum fil amr. Langsung fil amr. Ibn Abbas membaca wa syawirhum fi ba'dil amr. Ada kata-kata ba'd. Yang artinya ajaklah mereka bermusyawarah dalam sebagian urusannya mereka. Fi ba'dil amr. Ini khairan tina azakumullah. Kamu lihat dalam pembahasan ilmu qiraat. Itu harus kembali pada pakarnya. Cuma tak kasih kaidahnya. Kalau ini qiraat ya ikhwan. Masuk dalam qiraah mutawatirah. Qiraah yang mutawatir yang diakui oleh para ulama di qiraah. Baik dia sab'ah ataupun asyarah. Maka dikatakan hadhihi qiraah. Itu merupakan sebuah ketentuan sendiri yang bisa kita baca dalam sebuah kesempatan. Tapi kalau tidak, bukan termasuk qiraah sab'ah atau asyrah mutawatirah itu dilihat sanadnya. Paham ya? Kalau dia sahih, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ialah tafsir. Semacam tafsir saja, keterangan saja dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bukan sebagai sebuah qiraah tersendiri, tapi semacam tafsir saja. Ketika membaca ayat wasyawirhum fil amr, ay wasyawirhum fi ba'dil amr. Ajak mereka musyawarah dalam sebagian urusannya mereka. Tafsir saja untuk menjelaskan yang namanya musyawarah itu tidak dalam semua hal. Bukan dalam semua urusan, tapi dalam sebagian urusan saja, yaitu dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah atau dalam perkara yang sifatnya ijtihadiyah tadi. Jadi paham ya? Ini ihtimal yang pertama. Dia bukan qiraah sab'ah atau asyarah atau yang mutawatir tadi itu. Tapi sahih. Dua kemungkinan. Yang pertama, ini merupakan tafsir saja. Yang kedua, ikhwanakumullah, dikatakan sebagai qiraah syadzah. Paham ya? Dikatakan sebagai qiraah syadzah, bacaan yang ganjil. Nah, untuk yang kedua ini, harus ada penjelasan khusus, tensis, pernyataan khusus dari para imam-imam ahli qiraah. Syadzah ataukah tidak. Kalau ada, selesai urusannya. Ini qiraah syadzah tidak dianggap. Kalau tidak ada dan dia sahih, maka dimaknakan dengan makna sebagai tafsir saja, sebagai penjelasan dari ayat tadi. Adapun kalau dhaif riwayatnya, ya sudah, jangan ngurusi sanad yang dhaif, buang saja. Di sini kalau tidak ada yang disebutkan sahih ul isnad, sanadnya ialah sahih. Agar sahih ya? Isnaduhu sahih. Kalau sahih, maka dua kemungkinan. Tafsir, sebagai tafsir ayat tadi, atau sebagai ra'ah yang dikatakan syadzah. Wallahu a'lam bishawab. Naam ya. Adapun terkait dengan apa namanya lafadznya Ibn Abbas ini memang benar. Yang namanya musyawarah ikhwan fillah rahimakumullah bukan dalam semua hal, bukan dalam semua urusan, tapi dalam sebagian hal saja sebagaimana saya terangkan di awal, hanya dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah atau dalam perkara-perkara yang belum jelas hukum syar'inya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Adam ibn Abi Iyas, qala haddatsana Hammad ibn Zaid عن السري هو السري بن يحيى أبو الهيثم ثقة ثبت عاقل عن الحسن قال dari الحسن البصري beliau berkata ini isnadu sahih semuanya para imam katanya الحسن البصري والله demi Allah ما استشار قوم قط tidak ada suatu kaum pun yang bermusyawarah illa hudu li afdali ma bi hadratihim, melainkan mereka pasti akan dibimbing untuk mendapatkan yang paling utama yang ada pada mereka. Thumma tara, kemudian belum baca ayat wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka adalah musyawarah di antara mereka. Asy-Syura ayat yang ke-38. Ini khonatin azab wa di antara bentuk natijah salihah, hasil positifnya sebuah musyawarah. Dan banyak sekali alhamdulillah hasil positif yang ada itu. Di antaranya adalah upaya untuk tatyib qulubil mu'minin, untuk menyenangkan, melembutkan hati semua kaum mu'minin yang ada di situ. Sehingga tidak ada semacam monopoli gitu loh. Enggak dikuasai oleh si A, B, C, tok, tapi semua merasa diikut sertakan dalam bab tersebut. Dan juga ya khonatina azakumullah, yang namanya musyawarah itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, lebih afdal, terbaik daripada kalau dipikir sendiri. Ini ucapannya Al-Hasan Al-Basri. Sekarang kamu punya masalah. Kamu pikir diri ya sendirian. Pikir sendiri udah kutek begitu. Kamu ambil sebuah kesimpulan A. Kemudian dibandingkan dengan kamu mengajak musyawarah banyak pihak yang berkompeten dalam masalah ini. Tentu hasilnya akan lain. Kami gitu ya. Pikiran satu dibandingkan dengan banyak pikiran yang bisa saling tukar menukar pikiran, saling adu argumentasi, saling mengeluarkan ide-ide yang terbaik dan dipilih mana yang terbaik. Jelas yang namanya cara bermusyawarah itu yang lebih baik daripada berpikir sendiri. Barakallahu fiik. Dan juga yang terpenting adalah itu merupakan sifatnya kaum mukminin, itu merupakan perintah Allah Taala, sehingga ketika kita bermusyawarah dalam rangka untuk mentaati perintah Allah Taala, sehingga mengandung makna ibadah kepada Allah Taala. Ibadah dalam bentuk bermusyawarah. Enak, itu yang paling penting. Dapat pahala itu. Musyawarah ini. Namanya musyawarah kan kondisinya kadang rileks, kadang tegang, kadang apa. Tapi ada santainya, ada minumnya, ada snacknya gitu ya. Kalau kamu ikhlaskan niat kamu dalam bermusyawarah, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Taala, untuk mengambil hasil yang terbaik, dengan penuh amanah, dapat pahala. Ibadah ya. Sambil minum, sambil makan snack, sambil tukar pikiran, sambil bercengkrama, sambil mencari yang terbaik, dikasih pahala. Enak. Ya jauh beda antara musyawarah dengan berpikir sendiri. Barakallahu. Ini yang dibawakan sama Al-Hasan Al-Basri. Ini merupakan buah daripada yang namanya musyawarah. Beliau mengatakan demikian dikarenakan Allah Taala mengatakan wa amruhum syura bainahum. Sifatnya kaum mukminin ialah musyawarah di antara mereka. Sehingga pasti akan ada barokahnya. Pasti itu yang terbaik. Sebab Allah memilihkan demikian untuk kaum mukminin. Sehingga sering-seringlah mengadakan musyawarah, koordinasi untuk semua perkara-perkara kalian. Semakin solid koordinasinya, semakin bagus, insya Allah semakin maju semua upaya-upaya kalian dan usaha-usaha kalian. Wada wadhuhun insyaallah. Wada kan. Barakallahu. Walaka menagi janji dengan mengucapkan wallahi. Wallahi itu apa ini? Wallahi kamu itu janji sama saya gitu ya. Gitu ya. Ini akan Quran diperlukan. Quran diperlukan. Apalagi kamu enggak diminta untuk sumpah. Kalau ketika kamu datang ke sana ke tempatnya teman kamu yang sini tadi itu, dia mengatakan, saya enggak sini sama kamu kok. Ya kalah, assalamualaikum, pulang aja. Gak usah ngotot, wallahi, wallahi, segala macam. Itu akan menimbulkan dampak-dampak yang cukup negatif. Sehingga dianya memberikan hal tadi itu dengan berat hati, sungkan sama kamu, enggak enak sama kamu. Kamunya pun juga demikian, menerimanya pun juga dengan muka yang masam dari dia, enggak menyenangkan. Assalamualaikum ya Yaudah. Jika ada seorang peniup api tapi bermahat salaf, dan ada seorang yang menjual penjual minyak wangi tapi awam, mana lebih baik jadikan sebagai teman? Tidak mungkin. Ini diragukan kesalafannya. Tidak mungkin. Okay. Itu sesuatu yang bagaimana? Jika ini tidak mungkin. Sekarang enggak mungkin wujud. Ya. Namanya seorang yang mengatakan dirinya itu ialah seorang yang salaf. Berupaya untuk menjalankan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Itu pasti akan berupaya untuk mengamalkan masalah akidahnya, masalah imannya, masalah tauhidnya, masalah akhlaknya, masalah muamalahnya terbaik di antara sekian orang yang ada. Ya, namanya manusia ada ya. Kadang salah, kadang apa itu biasa. Diluruskan. Nah. Barakallah. Kalau orang awam paling pun harus sononya gitu aja. Ada amal yang baik-baik dalam dirinya, tapi nggak ngerti. Banyak hal-hal yang sesungguhnya api dalam sekam. Gitu. Kalau ada perlu dirinci, nggak ada. Banyak yang mengatakan jika ada. Saya kata napanya nggak ada ya gitu. Dalam mencari seorang pemimpin atau penguasa, misal gubernur. Bagaimana cara musyawarah yang baik dan mendekati kebenaran? Apakah melibatkan semua umat? Nah, kalau melibatkan semua umat, ruwet. Gitu ya. Cara terbaik ialah musyawarah ahlul hali wal aqdi. Bermusyawarah dari kalangan ahlul hali wal aqdi yang berkompeten dalam masalah ini. Orang-orang tertentu saja dipilih untuk bermusyawarah, menggodok. Dicari mana orang Jawa Timur yang paling cocok untuk jadi gubernur. Sehingga yang berkumpul orang yang sangat mengerti betul tentang keadaannya orang per orang tadi. yang piawai dalam memimpin, yang ngerti bagaimana keadaan orang dan segala macamnya, yang cocok semua sifat-sifatnya, dipilih dia, disahkan, selesai. Itu cara yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika menjelang wafatnya, menunjuk 6 orang ahli masyurah untuk memilih siapa di antara mereka yang lain sebagai pengganti beliau. Itu. Ummu Haitham, teman dekat Rasul yang baik. Dari mana tuh kamu bela dia, Ikhwan? Enggak, itu tuh istrinya Abu Haitham. Jadi Abu Haitham itu mendapatkan anugerah teman dekat yang baik, istri yang salihah. Gitu loh. Kalau diambil Ummu Haitham teman dekatnya Rasul yang baik, apakah boleh punya teman dekat akhwat yang baik? Ya kan? Itu dia punya lari dia. Jawabannya boleh, istrimu. Ya kan? Istrimu, carilah istri yang terbaik, yang salihah, yang sangat bagus untuk nanti anak-anakmu. Tapi kalau ya kamu bukan teman akhwat terbaik untuk jadi pacaranmu, ya tidak boleh, ya ikhwan, tidak boleh. Tidak ada yang namanya pacaran-pacaran islami itu. Semua pacaran tidak boleh. Pihak mustasyir, apakah perlu untuk memilih mustasyar yang amanah? Jelas. Jangan sembarang nyari orang untuk bermusyawarah. Cari al-mustasyar, pihak yang diminta ide yang paling amanah, yang paling bagus, yang paling soleh. Supaya dia mendapatkan hasil ide yang baik. Barakallahu fiik. Hadza wa bihi insyaallah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu.